dan tidaklah membiarkan majlis ini berlalu begitu saja. Tetapi hendaknya dia selalu senantiasa untuk meraih dan bisa hadir di majlis tersebut. Maka tentunya itu adalah suatu keutamaan yang amat besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba atau Rasulullah yang mendapatkan kesempatan diperlihatkan oleh Allah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kejadian Isra Mi'raj, beliau diperlihatkan bagaimana indahnya dan nikmatnya surga. Sehingga beliau tahu persis bagaimana indah dan nikmatnya surga tersebut. Sehingga ketika beliau mengatakan, apabila kalian melewati dari taman-taman surga, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah, qala hilaqud dzikri. Rawahu at-Tirmidzi fi sunanihi wa shahahahu al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala. Saudaraku sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila kalian melewati dari taman-taman surga, apabila kalian berjumpa dengan taman-taman surga, maka raihlah, rebutlah taman-taman surga tersebut. Jangan kalian berlalu begitu saja. Jangan kalian meremehkan dengan meninggalkan begitu saja. Tetapi raihlah, nikmatilah. Maka para sahabat bertanya, wahai Nabi Allah, apa itu taman-taman surga? Karena mereka tidak pernah melihat surga. Mereka tidak pernah dan belum pernah merasakan bagaimana nikmat surga. Tetapi kok ada yang dikatakan riyadul jannah di dunia ini? Maka Rasulullah pun menjawab kepada mereka yang bertanya dan bertanya. Kata beliau, riyadul jannah itulah hilaqud dzikr. Taman-taman surga itu adalah halaqud dzikr, tempat kita menuntut ilmu, tempat kita meraih ilmu, mendapatkan ilmu, mempelajari ilmu, ditegakkan nama Allah, ditinggikan sifat, diagungkan nama-namanya, dan disebutkan di majlis itu salawat demi salawat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditegakkan, dibela sunnah nabinya. Itulah majlis yang utama, itulah riyadul jannah. Maka tentunya kita sebagai mukmin dan seorang yang mengatakan mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam, dia tidak ragu, bahkan dia percaya dengan sepenuh keyakinan bahwa ini benar-benar riyadul jannah. Maka mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala dengan bimannihi wa karamihi, dengan anugerah dan taufiknya dan kedermawanan Allah, kebaikan Allah, kita semua dari orang-orang yang mendapatkan kebaikan tersebut dengan hadirnya kita di majlis-majlis ilmu seperti ini dan majlis-majlis yang lainnya dari majlis-majlis ilmu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, inilah yang pantas kita syukuri. Inilah yang pantas kita syukuri dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang demikian banyak dan demikian agung yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikannya kepada kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tema yang kita akan bicarakan pada saat ini adalah sebagaimana telah disampaikan oleh panitia tentang mewaspadai fitnah di akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam sunannya, dan hadis ini juga disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dari Miqdad Ibnu Al-Aswad radhiyallahu taala anhu. Qala an-nabiy alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innas sa'ida laman junnibal fitan. Dan dalam riwayat disebutkan beliau mengulanginya 3 kali. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Orang yang beruntung, orang yang bahagia adalah orang yang selamat, dijauhkan dari segala macam fitnah. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya fitnah adalah perkara yang jelek, sehingga itu kita menjauhinya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wattaku fitanan, wattaku fitnah, la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dalam suratul Al-Anfal ayat yang ke-25. Takutlah kalian dari fitnah yang menimpa, karena tidaklah fitnah menimpa hanya kepada orang-orang yang zalim saja, hanya kepada orang-orang yang berbuat zalim saja, tetapi fitnah akan menimpa kepada semuanya. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Tetapi fitnah akan menimpa kepada kalian semuanya. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan ketahuilah, Allah tabaraka wa ta'ala maha keras siksaannya dan azabnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya beliau mengatakan, wa in kanal mukhatab biha humus sahabah, hum sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lakinnaha 'amma likulli muslim, li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuhadzir minal fitan. Kalaupun dalam ayat ini Rasulullah berkata di hadapan mereka para sahabat, Rasulullah menerima ayat ini dan beliau menyampaikan di hadapan para sahabat. Tetapi ayat ini berlaku untuk semua muslim. Berlaku untuk semua hamba-hamba Allah. Di mana Nabi memperingatkan dengan ayat ini terhadap fitnah. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau pernah Mu'ad Ibnu Jabal lagi duduk-duduk di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau menangis. Maka pada waktu itu masuk Umar. Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala an. Umar pun berkata kepada Mu'ad Ibnu Jabal, "Ma yubqik ya Aba Abdurrahman? Apa yang membuatmu menangis wahai sahabat Mu'ad Abu Abdurrahman? Apakah kamu ditinggal mati oleh saudaramu? Atau kamu ditimpa musibah?" Maka beliau pun mengatakan, "Sesungguhnya saya menangis karena saya telah mendengarkan hadis yang disampaikan oleh kekasihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, 'Inna Allaha yuhibbul ahya atqiya al-abriya alladhina idza ghabu lam yatafaqqadu wa idza hadaru lam yu'rafu qulubuhum masabih al-huda yukhrijuna min kulli fitnatin umaya mudlamah au muzlimah.'" Mu'ad pun mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai dari hamba-hambanya, dari orang-orang yang bertakwa, dari orang-orang yang baik, benar keimanannya, yang mana ketika mereka tidak ada, maka manusia tidak disibukkan untuk mencarinya. Dan apabila mereka ada, manusia tidak sibuk untuk mengenalinya. Mereka itu adalah hati-hati, orang yang hati-hatinya. Atau mereka itu adalah orang yang kalbunya mendapatkan hidayah. Seperti masabih. Seperti lampu-lampu yang menyala memberikan penerangan. Di mana ketika setiap datang fitnah yang gelap gulita, fitnah yang sesat dan menyesatkan, mereka selalu selamat dari fitnah tersebut." Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian dari beberapa keterangan hadis dan nas yang menyebutkan bahwa yang namanya fitnah adalah kerusakan, dan beruntunglah siapa yang selalu selamat daripada fitnah. Beruntunglah selalu seseorang yang selamat daripada fitnah. Terlebih lagi, apa yang datang dari akhir-akhir zaman, apa yang datang dari kerusakan akhir-akhir zaman, tidak sedikit kerusakan yang terjadi. Demikian banyak kerusakan yang terjadi, sehingga seorang tentunya dihimbau dan diingatkan untuk menyelamatkan dirinya dari kerusakan-kerusakan tersebut. Dihimbau, diperintahkan menjaga dirinya, keluarganya, menjaga saudara-saudaranya, menjaga kaum mukminin agar bisa selamat daripada segala macam bentuk fitnah yang terjadi. Karena gambaran akhir zaman, gambaran hebohnya kerusakan, gambaran banyaknya kejelekan, dan akhir zaman itu tidak jauh dari kita. Akhir zaman tersebut tidak jauh dari keadaan kita sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar." Allah Subhanahu wa taala berfirman, hari berbangkit, iqtarabah, dekat, dan bulan pun telah terbelah, wa syaqqal qamar. Ayat ini pertama kali dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman tentunya beliau masih hidup. Beliau yang membaca ayat ini. Dan beliau membaca ayat ini tentunya dalam keadaan beliau paham apa yang beliau baca dengan ayat ini. Yaitu bahwa hari berbangkit dekat. Hari berbangkit dekat. Iqtarabat sa'ah wa syaqqal qamar. Hudzaifah ibnu al-Yaman, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu waktu berkhutbah beliau mengatakan, "Inna Allah azza wa jalla qaal, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Ala wa innas sa'a qad iqtarabat. Ala wa innal qamar qad insyaqqa. Ala wa innad dunya qad aadhanat bi firaqin. Ala wa innal yawma midmaru wa ghadan sabbaqu. Ala wa innal ghaya annar wasabiq man sabaqa ila aljannah." Pernah sahabat yang mulia Hudzaifah, beliau berkhutbah di hadapan manusia. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, telah dekat hari berbangkit. Telah dekat hari berbangkit. Dan telah terbelah yang namanya bulan. Maka kata beliau, ketahuilah, ayat ini menunjukkan kepada kita sesungguhnya hari berbangkit as-sa'ah atau hari kiamat qad iqtarabat. Hari kiamat sangat dekat. Dan bulan juga sudah terbelah. Bulan terbelah. Dan itu kita kenal sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, ketahuilah, dunia sebetulnya telah meminta izin untuk berpisah dengan kita. Telah menyampaikan permintaan izin untuk berpisah dengan kita. Dan ketahuilah bahwa apa yang sudah berlalu telah berlalu. Dan besok kita masih berlomba. Masih saring kejar-mengejar kepada kebaikan. Ketahuilah, bisa jadi nantinya puncak tempat kembali kita adalah neraka. Maka mereka yang berhasil meraih surga adalah mereka orang-orang yang berlomba. Berlomba dalam kebaikan. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Orang yang saling berlomba dahulu mendahului kepada kebaikan, ulaikal muqarrabun, Mereka orang-orang yang didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fi jannatin na'im. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan perkataan beliau dan juga ayat ini telah dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang zaman kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 1400 lebih puluhan tahun lamanya. Dikatakan pada waktu itu hari berbangkit telah dekat. Hari kiamat telah dekat. Maka bagaimana tentunya dengan zaman kita? Karenanya kalau dikatakan akhir-akhir zaman, maka mungkin kita telah mendapatkan sebagian dari waktu-waktunya. Sebagian daripada waktu-waktunya. Yaitu waktu yang di sana banyak terjadi kerusakan. Banyak terjadi berbagai macam bentuk fitnah. Baik itu fitnah, syahwat, fitnah syubhat, fitnah ad-din, fitnah ad-dunya, dengan berbagai macam bentuknya, dengan berbagai macam modelnya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, berkata seorang alim ulama Asy-Syaikh Muhammad Asy-Syaikh Shal Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ahu wa sayati fitan كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما تأخر الزمان أشد الفتن وتنوعت كل فتنة أشد من التي قبلها فتن يرقق بعضها بعضا فتن يكون فيه المؤمن Al-Qabidu ala dinihi kal-Qabid ala al-Jamr. Akan datang fitnah demi fitnah sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentunya apa yang beliau khabarkan pasti benar. Karena beliau adalah As-Sadiq Al-Masduq. Dan dari syahadat kita bahwa beliau adalah nabi kita membenarkan segala khabar yang beliau sampaikan. Maka dikatakan oleh beliau hafizahullah taala akan datang fitnah demi fitnah sebagaimana dikabarkan dan dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semakin berakhir zaman, semakin berakhir zaman, berjalan zaman, semakin dahsyat dan keras pula fitnah-fitnah yang ada. Watanawwa'at. Dan fitnah-fitnah itu pun berbagai jenis macam model bentuknya. Bahkan mohon maaf. Ada di antara fitnah tersebut. Fitnah yang tidak dirasakan oleh semua pihak. Kecuali mereka yang Allah rahmati. Diberikan padanya kekayaan. Diberikan kepadanya harta yang berlipat. Diberikan kepadanya segala bentuk nikmat-nikmat dunia. Sehingga dia pun tidak merasakan itu sebagai sebuah fitnah. Karena fitnah yang seperti ini masuk dalam fitnatu syahwat. Berbagai macam bentuk fitnah. Berbagai macam modelnya. Bahkan fitnah yang ada sebelumnya yang kita anggap lebih keras dan dahsyat, maka kalah dengan fitnah yang datang kemudian. Datang kemudian yang lebih dahsyat daripada yang sebelumnya. Kullu fitnah asyad min allati qablah. Bahkan fitnah yang satu dengan fitnah yang lainnya silih berganti tanpa memberikan ruang waktu untuk kita beristirahat. Datang satu, belum selesai satu, datang yang lain. Sehingga seakan-akan mukmin yang ada pada saat itu, al-qabid ala dinih kal-qabid ala al-jamr, orang yang seakan-akan berpegang dengan agama ini seperti memegang bara api. Bagaimana seorang memegang bara api? Tentunya dia akan kepanasan. Tentunya dia akan kewalahan. Dia tidak mampu memegang bara api, tetapi dia harus menggenggamnya, memeganginya. Demikianlah dia berpegang dengan agama Allah. Berhadapan dengan fitnah-fitnah yang datang, kerusakan-kerusakan yang datang. Dan karenanya pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a ghariban fatubalil ghuraba." Islam itu dimulai dalam keadaan asing, kemudian akan kembali menjadi asing sebagaimana dia dimulai. Maka beruntunglah orang-orang yang berpegang dengan Islam sehingga dia dikatakan asing. Maka para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wa manil ghuraba? Maka para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah ghuraba tersebut? Maka beliau menjawab, alladzina yuslihuna idza fasada an-nas. Mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu berbuat kebaikan dan membawa manusia kepada kebaikan di saat manusia tidak lagi mengenal kebaikan. Di saat manusia lebih sibuk dan lebih cenderung kepada kejelekan demi kejelekan. Kemudian orang-orang itu adalah orang-orang yang tentunya selamat dari segala macam fitnah yang terjadi di akhir zaman. Saya ulu koriban akan kembali menjadi asing Islam ini. Dia akan kembali menjadi asing di mata orang yang beragama Islam itu sendiri. Sehingga orang yang berpegang dengan Islam tersebut dipandang asing juga. Inilah al-qabid al-jamr, orang yang memegang bara api di saat rusaknya keadaan. Itu di akhir zaman. Itu di akhir zaman. Karena itu, orang-orang yang hidup di akhir zaman nantinya, seakan-akan dia hidup tidak di tengah keluarganya, tidak di tengah masyarakatnya, tidak di tengah-tengah orang yang dia kenal dengan agamanya. Dia seakan-akan asing. Karena dia berpegang dengan kebaikan agama Allah, sementara kerusakan bertebar di mana-mana mengelilinginya. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, sementara fitnah itu sendiri sebagaimana diterangkan oleh para ulama, fitnah itu sendiri adalah ujian, cobaan yang Allah subhanahu wa ta'ala datangkan kepada hamba-hambanya, terutama mereka orang yang beriman. Terutama mereka orang yang beriman, agar nantinya dapat dipisahkan mana yang imannya benar, mana yang imannya tidak benar. Mana yang imannya jujur dan mana yang imannya dusta. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allah alladhina sadaku walaya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim, apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan begitu saja berkata iman, wahum la yuftanun, dalam keadaan mereka tidak diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah dengan keimanan mereka, maka jawabannya tidak demikian. Mereka berkata iman, mereka berjalan di atas keimanan, mereka mesti mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebelum kalian mengatakan beriman, telah ada orang-orang sebelum kalian mengatakan beriman. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh orang-orang yang menyatakan beriman telah diuji oleh Allah sebelum kalian. Dan mereka selamat dari ujian tersebut. Sehingga Allah tahu siapa orang-orang alladziina shadaqu, orang-orang yang jujur dengan keimanannya. Dan Allah tahu wala ya'lamannal kadzibin, siapa di antara mereka yang dusta dengan keimanannya. Sehingga fitnah yang Allah datangkan dengan semakin dahsyatnya berakhirnya zaman, di sana ada hikmah yang besar. Pertama tentunya agar kita selamat daripada fitnah tersebut. Berusaha untuk menjaga diri kita dari fitnah tersebut. Jangan sampai kita jatuh masuk ke dalam fitnah tersebut. Kedua, dengan kita menjaga diri kita, maka itu artinya kita ingin mengatakan di hadapan Allah, kita ingin menyatakan di hadapan Allah bahwa kami ini adalah orang-orang yang benar-benar beriman mudah-mudahan ya Allah. Seraya menyelamatkan dirinya dari segala macam bentuk kerusakan. Tetapi mereka dengan banyaknya kerusakan tidak peduli, tidak peka terhadap agamanya, tidak peduli terhadap dirinya terseret atau enggak, anak istrinya atau keluarganya, saudara-saudaranya, orang tuanya. Maka ini adalah orang yang tidak selamat. Kalaupun dia mengatakan dirinya beriman. Kalaupun dia mengatakan dirinya beriman. Sehingga dikatakan oleh para ulama, walau la dzalika lam yumayyiz baina hadza wa hadza. Kalau seandainya tidak ada fitnah yang Allah datangkan sebagai bentuk hikmah, Allah mendatangkan fitnah tersebut, tidak akan dapat dipisahkan siapa yang jujur, siapa yang dusta. Siapa yang benar imannya dan siapa yang tidak benar imannya. Tidak akan bisa dipisahkan mana muslim yang hakiki dan mana muslim yang palsu. Tidak akan bisa dipisahkan mana mereka orang-orang yang betul-betul kokoh, tegar, membela agama Allah dengan orang-orang yang enggak. Akan diuji oleh Allah dengan fitnah demi fitnah. Dan fitnah itu dengan berbagai macam bentuknya. Yang fitnah semua adalah kerusakan demi kerusakan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Kenapa Allah mendatangkan fitnah demi fitnah? Kenapa Allah mendatangkan kerusakan demi kerusakan di akhir zaman? Dan kita diperintahkan untuk berhati-hati dan menjaga diri. Tentunya tujuannya semua agar kita selamat. Agar kita berwaspada dari segala macam bentuk kerusakan yang terjadi di akhir zaman. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda berkaitan dengan apa yang terjadi dari fitnah akhir zaman, dan ini sebagai bentuk perhatian beliau terhadap umat ini, terhadap pengikut beliau, agar tentunya mencermati keadaan bahwa fitnah yang seperti ini bakal terjadi di akhir zaman. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, min asyratis sa'ah ayyakillal ilm wa yadharul jahl wa yadharul zina wa takthurun nisa wa tukthirun nisa wa yakillal rijal hatta li khamsina imraha imra al-qayyim wahid al-qayyimu wahid. Dan di sana ada tambahan riwayat yang lain dikeluarkan pula oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Wa yusrabal khamr wa yadhharu az-zina. Dalam riwayat yang lain di sana ada tambahan lagi yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari bersendirian. Wa tadkhuru az-zalazil wa yataqarab az-zaman wa tadhhar al-fitan wa yakthur al-harf wa huwa al-qatl. Dan di sana masih didapatkan tambahan yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yataqarabu az-zaman wa yanqusu al-amal wa yulqa ash-shuhha. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bersabda dari tanda-tanda dekatnya hari berbangkit. Dari tanda-tanda dekatnya hari berbangkit, ayyakillal ilm, menjadi sedikit ilmu agama. Ilmu agama itu semakin sedikit. Sedikitnya ilmu agama dengan sedikitnya para ulama, diambil satu persatu para ulama, sehingga kalaupun ada ulama, tetapi kadar ilmu dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Dan karena dikurangi ilmu, akan nampak yang namanya al-jahl. Akan nampak namanya kebodohan. Akan nampak yang namanya kebodohan. Berkaitan dengan khusus potongan riwayat ini, ada baiknya kita dengarkan perkataan Al-Imam Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala. Wa jami'u ma tadammanahu hadzal hadis min al-ishtirak wa qad ra'ayna ayanan faqad naqasa al-ilm wa dhahara al-jahl. Al-Imam Ibnu Battal yang hidup ratusan tahun sebelum kita. Hidup ratusan tahun sebelum kita. Beliau mengatakan, semua apa yang datang dari riwayat hadis-hadis yang telah kita dengarkan, dari tanda-tanda dekatnya hari berbangkit, wa qad ra'ayna ayanan, kami, kata beliau, telah melihatnya dengan dua mata kepala ini secara terang-terangan. Yaitu ilmu telah berkurang di zaman beliau. Ilmu telah berkurang. Kebodohan tambah tampak. Kita katakan rahimahullah Ibnu Battal, bagaimana kalau beliau melihat zaman kita ini? Ratusan tahun sebelum kita beliau wafat. Hidup dan diwafatkan oleh Allah. Beliau mengatakan, saya telah melihat di zaman saya tanda-tanda itu nampak. Di antaranya adalah berkurangnya ilmu dan nampaknya kejahilan. Padahal zaman beliau adalah zaman yang kalau diukur dengan zaman kita ini, zaman banyaknya ulama. Tersebarnya hilaqat zikri, halaqah-halaqah ilmu. Tetapi beliau mengatakan sebagaimana apa yang beliau saksikan. Apabila beliau hidup di zaman kita ini, beliau mungkin mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ilmu itu tinggal 1/9. Artinya ada ulama, kita tidak memungkiri, masih di sana ada ulama-ulama rabbani yang mengajarkan ilmu dengan sebenar-benarnya dari ilmu agama. Tetapi zaman kita tidak seperti zaman beliau. Dan beliau mengatakan ini tanda-tanda dekatnya hari berbangkit sudah sangat dekat. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Imam Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani, imam yang besar, beliau memiliki karya yang utama dan baik dalam banyak keterangan-keterangan ilmu, di antaranya kitab Fathul Bari. Beliau memberikan keterangan setelah beliau membawakan perkataan Ibnu Battal. Di dalam Fathul Bari, karena hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan alladhi yadhhar anna alladhi shahadahu kana minhul katsir ma'a wujud muqabilihi ayla al-ilm wal murad min al-hadis istihkam dhalika hatta la yabqa mimma yuqabiluhu illa an-nadir fala yabqa illa al-jahl as-sirf wala yamna' min dhalika wujud ta'ifa min ahli al-ilm li'annahum yakununa hina idhin maghmurina fi ulaika. Beliau mengatakan sebagaimana makna secara umum yang kita dapatkan dari keterangan beliau, bahwa apa yang disaksikan oleh Al-Imam Ibnu Battal bersamaan dengan di zaman beliau sendiri banyak ilmu, banyak para ulama, tetapi beliau menginginkan bahwa hadis ini seperti apa yang diterangkan oleh Rasulullah semakin berkurang dan semakin berkurang. Ilmu itu tidak bertambah dan bertambah. Para ulama semakin dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dengannya ilmu pun juga menjadi berkurang dan berkurang. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sehingga pada akhirnya tidak akan tersisa nanti ilmu kecuali kebodohan yang murni. Kebodohan yang murni. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, tentunya apa yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala juga ingin menyatakan bahwa seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Battal, demikianlah keadaannya. Semakin berkurangnya zaman, semakin berkurangnya ilmu. Padahal beliau adalah Al-Hafidz. Zaman beliau adalah zaman dikatakan banyaknya para ulama. Tetapi tentunya tidak sebanyak zaman sebelumnya. Zaman sebelumnya. Terus demikian, mengkerucut-mengkerucut. Berkurang dan berkurang dan berkurang. Sampai nanti datang hari kemudian, sehingga tidak lagi ada ilmu sama sekali. Yang ada hanyalah kebodohan yang murni. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita saksikan apa yang ada di zaman kita ini, yang menunjukkan bahwa kita juga berada di akhir zaman, banyaknya kebodohan tersebar. Kurangnya ilmu agama. Kalaupun kita tidak memungkiri, banyaknya sarjana agama atau banyaknya orang yang berpredikat sarjana agama. Tetapi ilmu agama berkurang. Kenapa berkurang? Karena ilmu yang diinginkan dengan ilmu adalah ilmu yang membuat kita semakin taat kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Al-ilmul khasyah. Ilmu adalah sebuah alat yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. bahwa yang takut kepada Allah hanyalah mereka para ulama dengan ilmunya. Kemudian ilmu adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang diamalkan. Laisal ilmu bikasratir ruwayah. Ilmu bukan hanya semata-mata seorang memperbanyak pengetahuannya terhadap ilmu. Tetapi al-ilmu ayyumala bih. Ilmu adalah apa yang diamalkan. Ilmu ini yang berkurang. Sehingga semakin banyak kebodohan. Semakin berkurang ilmu, semakin banyak kebodohan. Inilah yang kita dapati. Dengan keadaan kita. Maka orang yang ingin menyelamatkan dirinya dari kerusakan ini adalah dia istiqamah. Dia serius. Dia sungguh-sungguh mempelajari ilmu agama sebelum ilmu itu berhilang atau menghilang sedikit demi sedikit atau berkurang sedikit demi sedikit sampai akhirnya dia tidak lagi mendapatkan ilmu tersebut. Karena itu kata para ulama, di antara satu bentuk sebab seorang selamat daripada fitnah adalah dia mengerti agama Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengetahuan. Dengan sebenar-benarnya pengertian dia amalkan, maka insyaallah taala dia akan selamat daripada fitnah. Insyaallah taala dia akan selamat daripada fitnah. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Inilah yang pertama yang Rasulullah mengatakan tanda dekatnya hari berbangkit. Inilah yang utama yang akan didapatkan oleh manusia, fitnah yang akan menimpa mereka, yaitu berkurangnya ilmu dan nampaknya dan tersebarnya kebodohan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nampak zina. Zina tidak lagi sebuah yang tabu. Zina tidak lagi sebuah yang dikatakan nista. Tetapi zina adalah merupakan kebutuhan dari orang-orang yang tidak lagi berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Nampak perzinahan. Ketika didapati dari dua jenis laki-laki dan perempuan jelas-jelas berzina di siang bolong, tidak ada lagi yang mengingkari. Tidak ada lagi yang menegur. Bahkan mungkin yang menegur akan dikatakan, kenapa sih Anda ngurusi urusannya orang? Itu kan urusan pribadi orang. Kenapa Anda masuk ke urusan privasi seseorang? Nampak yang namanya perzinahan. Dan perzinahan ini dengan berbagai jenisnya. Ini tanda kerusakan. Dan di sana dikatakan zina tampak tidak dibedakan siapa saja pelakunya. Bahkan bisa jadi orang yang mengatakan dirinya beriman berzina, kecuali dia sadar dengan keimanannya. La yazni zanin. Tidaklah akan berzina seorang yang berzina dalam keadaan dia beriman. Kalau dia melihat imannya, dia tidak akan berzina. Tapi bisa jadi karena imannya kurang. Tertutupi dia bahwa dia adalah insan yang beriman. Maka dia terjatuh di dalam perzinahan. Maka ada di sana didapati dari orang yang dikatakan soleh dan solehah menurut pembicaraan kaum tetapi kemudian dia berzina. Itu tanda bahwa kerusakan tampak. Dan itu tanda bahwa dekatnya hari berbangkit. Terlebih lagi kita di zaman ini. Demikian banyak pergaulan bebas yang tidak bisa terkontrol dan tidak dikontrol oleh orang tuanya. Wallahul musta'an. Kepada Allah kita minta pertolongan. Ini seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari tanda dekatnya hari berbangkit, banyaknya para wanita dan sedikitnya laki-laki. Sehingga kalau bisa dikadarkan 50 wanita hanya didapatkan 1 laki-laki. 50 banding 1. Wa shadaqa ar-rasul, dan maha benar dan benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita dapati hal yang demikian. Di mana dalam jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Dan bertambah. Wallahul musta'an. Bukan berarti kita mengingkari penciptaan Allah terhadap wanita. Dan bukan berarti kita juga menolak apa yang Allah tetapkan dengan banyaknya wanita. Tetapi itu sebagai suatu petanda dekatnya hari berbangkit. Terlebih lagi, wanita itu sendiri adalah fitnah yang Allah datangkan kepada Bani Adam. Fitnah yang Allah datangkan kepada Bani Adam. Bahkan fitnah yang telah membinasakan dan menghancurkan sebelumnya Bani Israel adalah wanita. Sehingga ketika banyak wanita, maka semakin banyak pula bentuk-bentuk kerusakan. Karena itu seorang yang afif, yang afifah, orang yang menjaga dirinya, laki-laki ataupun perempuan, maka dia menjaga dirinya segala macam bentuk yang memasukkan dan menyebloskan dia kepada perzinahan. Dia menjaga dirinya dengan sebaik-baiknya. Karena wasilah untuk menuju kepada perzinahan, terlebih di zaman ini, sangat terbuka. Seorang dengan alat komunikasi ada di tangannya, dia bisa berhubungan dengan semua wanita. Bahkan dengan istri orang yang tidak pantas sebetulnya dia berhubungan dengannya, dia bisa berhubungan dengannya. Betapa banyak terjadi perselingkuhan dari orang-orang yang sudah berumah tangga, dari orang yang dikatakan bujang dengan orang yang sudah berumah tangga, pemuda dengan orang yang sudah berumah tangga, pemudi dengan orang yang sudah berumah tangga. Wasilahnya dengan alat komunikasi. Perantaranya dengan alat komunikasi. Tersebarnya perzinahan. Banyaknya para wanita. Sehingga itu, Allah tabaraka wa ta'ala menetapkan syariatnya dengan sebaik-baik penetapan. Kita diperintahkan untuk segera menjaga diri kita dengan menikah bagi siapa yang mampu. Dan wanita untuk menjaga dirinya, melindungi dirinya dari berhubungan dengan siapa yang bukan mahramnya, dengan segala wasilah yang dia dapatkan, dia menjaga dirinya. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian kata Rasulullah, dalam riwayat yang juga dikeluarkan Bukhari dan Muslim, pada saat itu khamr diminum sebagai minuman. Khamr diminum sebagai minuman. Yaitu khamr tidak lagi dipandang sebagai minuman terlarang. Dibuat berbagai macam merek, nama, dibuat berbagai macam aroma dan rasa sehingga tidak lagi dikatakan khamr. Padahal itu adalah khamr. Sementara khamr, qaliluhu wa kathiruhu, sedikit ataupun banyak memabukkan, itu adalah khamr. Tetapi ketika berdekatnya atau dekatnya hari berbangkit, khamr sebagai minuman yang adi, yang biasa di sisi manusia. Bahkan dikatakan kampungan. Kuper. Ketinggalan zaman kalau belum minum, minum khamr. Kalau di sisi laki-laki dikatakan tidak jantan Anda. Tidak mengikuti bapak tua orang baik tersebut. Bapak tua orang baik tersebut. Gambar bapak berjenggot itu. Tidak jantan Anda. Tidak mengikuti bapak orang yang baik tersebut, kata mereka. Sehingga kita pun terseret, terbawa, akhirnya merasakan dan mencicipi khamr. Tidak hanya itu. Bahkan makanan-makanan dan minuman. Oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab, mencampurinya dengan khamr. Bahkan dikatakan, makanan akan bertambah sedap kalau ditambah dengan khamr. Na'udzubillah, na'udzubillah. Demikianlah dekatnya hari berbangkit. Khamar sebagai minuman tidak lagi dipandang sebagai minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, banyaknya zalazil, banyaknya terjadi gempa bumi. Dan tentunya tidak asing bagi kita, di berbagai wilayah, belahan bumi, terjadi gempa bumi. Yang mungkin kalau kita tanyakan kepada orang tua kita dahulu, apakah kejadian gempa bumi yang semisal ini dan sering beberapa kali terjadi di beberapa tempat, beberapa wilayah, sama saja wilayah negeri kaum muslimin atau wilayah kafir, maka jawaban mereka tidak seperti ini dahulu. Tidak seperti ini dahulu. Maka dari tanda dekatnya hari berbangkit, banyaknya terjadi gempa. Banyaknya terjadi gempa. Sering kita dengarkan. Sering kita dapatkan beritanya. Maka itu tanda dekatnya hari berbangkit. Rasulullah pun mengatakan, yataqarabu zaman, atau sebelumnya, dengan dekatnya hari berbangkit dengan banyaknya gempa, banyak orang tidak mengambil ibrah, banyak orang tidak mengambil pelajaran. Mereka mengatakan gempa hanyalah soal masalah alam yang tidak sesuai. Karena itu dikatakan ini hanya sekedar bencana alam. Pernah Umar radhiyallahu taala anhu di Madinah mendapatkan gempa. Beliau mendapatkan gempa di Madinah. Maka Umar ibnul Khattab mengatakan, "Ya ahlal Madinah. Wahai ahlal Madinah, apabila terjadi gempa lagi di Madinah ini, maka saya tidak akan bersama kalian. Saya tidak akan bersama kalian. Saya tidak akan tinggal bersama kalian. Artinya dengan gempa itu seharusnya mereka mengambil pelajaran. Karena tidak datang gempa ataupun yang sejenisnya yang Allah datangkan dari musibah kecuali dari dosa-dosa mereka. Kecuali dari dosa-dosa mereka. Kecuali dari perbuatan maksiat mereka. Ini kerusakan tersendiri. Kemudian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dikatakan pula yataqarabuz zaman, dekatnya hari berbangkit, waktu demi waktu berjalan begitu saja tanpa terasa. Sungguh tentunya kita semua bisa merasakan waktu kita berjalan begitu saja. Tidak terasa pagi, tidak terasa malam, tidak terasa kemudian pagi lagi, malam lagi, berjalan. Ya taqarabuz zaman. Apakah ada di antara kita yang mau mengambil pelajaran? Itu tanda dekatnya hari berbangkit. Sehingga ada di sana dari orang-orang tua kita berkata, kok sekarang beda dengan dahulu ya? Cepat sekali waktu berjalan sekarang. Beda dengan dahulu. Kalaupun juga dahulu, waktu berjalan. Tetapi mereka merasakan. Dengan apa yang mereka rasakan dari panca indera mereka. Demikian cepat waktu berjalan, tidak seperti dahulu mereka. Ya taqarabuz zaman. Dekatnya waktu. Satu waktu dengan waktu berlalu begitu saja secepatnya. Dan bagi orang yang diberikan nikmat hidup. Dan dia mengetahui nikmat tersebut, dia tentunya akan menjaga waktu demi waktu. Tetapi bagi orang yang tidak bersyukur dengan nikmat hidup, dia biarkan waktunya begitu saja. Dari pagi dia tidak ada amal, tidak ada perbuatan dari perbuatan ketaatan, kebaikan. Dia menjalani satu waktu dengan waktu yang berjalan begitu saja dengan cepat, seakan-akan tidak ada masalah. Tidak ada hal yang memberatkan dirinya. Maka celakalah orang yang seperti ini. Celakalah orang yang seperti ini. Karena waktu demi waktu kita akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La tazulu qadama abdin. Tidak akan bergeser telapak kaki seseorang nantinya di hari kemudian. Di hari hisab. Sampai dia ditanya dengan 4 perkara. An umrih fima afna, tentang umurnya, di mana dia habiskan umurnya. Dia tidak akan bergeser, kalaupun mungkin mudah-mudahan dia dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surga Allah, tapi dia harus mendahului hisab, ditanya umurnya dihabiskan kemana. Kalau dia dari ahli jannah, dia tentunya akan menjawab dengan kebaikan. Tetapi kalau dia dari orang-orang yang ditetapkan oleh Allah, orang yang diazab oleh Allah, dia tidak akan selamat dengan pertanyaan ini. Kemana usia Anda? Dalam keadaan hari berbangkit, ya taqarabuz zaman. Demikian terus waktu itu berganti satu waktu ke waktu yang lain. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, tidaklah aku sesali, tidak ada yang aku sesali dengan apa yang terjadi padaku, yaitu ketika aku melihat terbenamnya matahari dan datangnya waktu malam, seraya bertanya, kemana usiaku? Kemana usiaku? Abdullah ibn Mas'ud bukan orang biasa. Abdullah ibn Mas'ud adalah sahabat Nabi, as-sabiqun al-awwalun, orang yang Allah ridai. Dia masih bertanya kemana usianya. Sementara kita, siapa kita? Siapa kita? Apakah kita dari sahabat? Bukan. Kita dari tabi'in? Bukan. Kita dari asba'ut tabi'in? Juga bukan. Kita dari min a'immatil huda? Juga bukan. Kita dari ulama salihin? Juga bukan. Tetapi kita tidak pernah menyesali usia kita yang telah lewat. Semakin berjalannya zaman, dekatnya hari berbangkit, usia kita akan ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, watadhar fitan, akan nampak nantinya kerusakan demi kerusakan, berbagai macam kerusakan muncul, sampai-sampai yaksural harj, akan banyak nantinya terjadi al-harj. Ditanyakan apa itu al-harj? Apa itu al-hasras ya Rasulullah? Al-harju ya Rasulullah? Kata beliau, al-qatl. Akan banyak terjadinya nanti pembunuhan. Di mana yang terbunuh tidak tahu mengapa, kenapa dia dibunuh. Kenapa dia dibunuh? Banyak terjadi pembunuhan. Banyak terjadi penganiayaan. Inilah yang terjadi pada akhir zaman. Dan tentunya kita bisa melihat betapa kejinya pembunuhan tersebut. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala melindungi kita semua dari perbuatan keji tersebut. Pembunuhan terjadi begitu saja, seakan-akan darah manusia itu tidak lebih murah dari darah ayam. Mudah menjatuhkan darah, mudah menumpahkan darah. Ayam saja kalau kita mau mengeluarkan darahnya kita beli. Dan kita siapkan penyembelihan dengan sebaik-baik penyembelihan. Manusia. Demikian terjadi pembunuhan padanya. Dianggap suatu yang remeh. Dianggap suatu yang biasa. Nas'alullah salamata wal afiyah. Banyak terjadi pembunuhan. Tidak diketahui apa sebabnya. Mati begitu saja. Dibunuh begitu saja. Padahal. Dari dosa besar. Dari dosa besar. Seorang membunuh. Dengan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Dibenarkan oleh agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi berkaitan dengan berbangkitnya hari kiamat. Datangnya hari kiamat. Dekatnya hari kiamat. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan. Dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapati keadaan yang disebutkan oleh Rasulullah. Nampak satu persatu. Nampak satu persatu. Demikian pula beliau sebutkan. Dekatnya hari kiamat. Kebahilan itu tersebar. Bakhil. Tersebar. Seorang bersikap dengan sikap egois terhadap hartanya. Dia merasa harta itu adalah kepunyaannya. Tersebar yang namanya kejahilan. Tersebar yang namanya kebakhilan. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Harta punya hak untuk kita keluarkan. Harta punya kewajiban untuk kita keluarkan. Dari zakatnya. Dari infaknya dan sedekahnya. Tidak pantas bagi seorang merasa bahwa harta itu adalah kepunyaannya dan kepemilikannya. Itu adalah pemiliknya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kepunyaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kepadamu dengan kekayaan untuk mengujimu. Untuk mengetahui bagaimana dengan hartamu. Bagaimana dengan keimananmu. Tanda-tanda ini disebutkan oleh Rasulullah berurutan. Dan di sana ada tanda-tanda yang lain yang masih banyak. Yang menunjukkan dekatnya hari berbangkit. Dan semua apa yang dekatnya hari kiamat. Dan semua apa yang disebutkan. Disebut dengan kerusakan demi kerusakan. Maka orang yang selamat dari kerusakan-kerusakan tersebut. Adalah orang yang beruntung. Adalah orang yang beruntung. Dia adalah orang yang menjaga dirinya dari berbagai macam petaka yang datang, musibah yang datang, sehingga dia selamat dari petaka dan musibah tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Karenanya, para ulama memberikan keterangan solusi. Solusi dari menyelamatkan diri kita dari segala macam bentuk fitnah yang terjadi. Dari solusi tersebut, ada yang berkaitan dengan sifatnya pribadi. Ada yang berkaitan dengan sifatnya orang banyak. Sifatnya yang berkaitan dengan urusan pribadi dia. Maka solusi baginya adalah dengan memperbanyak ibadah kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia namanya menghapus kejelekan dengan kebaikan demi kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, fitnatul rajul fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha as-siyam was-shalah was-shadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Fitnah yang terjadi antara seorang dengan istrinya, karena istri, suami istri bisa terjadi fitnah padanya. Bisa terjadi fitnah antara suami dan istri. Kerusakan bisa saja terjadi pada suami dan istri. Demikian pula kepada hartanya. Demikian pula terhadap dirinya sendiri. Kejelekan-kejelekan yang ada pada dirinya bisa terjadi. Sehingga itu kita dengarkan Rasulullah memberikan himbauan kepada kita. Wa na'udzubillah min syururi anfusina. Kita berlindung daripada kejelekan diri-diri kita. Kemudian kepada anak. Kemudian kepada tetangga. Ini punya fitnah masing-masing. Maka Rasulullah mengatakan yukaffiru hasyam. Yukaffiru hasyam. Dia bisa selamat daripada fitnah tersebut. Menyelesaikan fitnah yang ada dengan berpuasa, dengan sholat, dari sholat-sholat sunnah, dengan sodakoh, dengan amr atau perintah kepada yang ma'ruf, melarang daripada yang mungkar. Ini berkaitan dengan pribadi seseorang. Di sana ada fitnah yang berkaitan dengan orang banyak. Maka fitnah yang berkaitan dengan orang banyak, yang pertama kali yang dia harus lakukan agar dia selamat adalah dia kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kembali kepada bimbingan agama Allah. Berpegang teguh dengan Al-Kitab wa Sunnah. Taraktukum fikum amraini. Lantadillu a'mat matamassaktum bima. Kitab Allah wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Awa sunnata nabi sallallahu alaihi wasallam. aku tinggalkan kepada kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara yang kalian tidak akan tersesatkan kalau kalian berpegang dengannya selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dia selalu bersama dengan para ulama, mengikuti bimbingan mereka, para ulama. Kenapa demikian? Karena segala macam bentuk fitnah bisa jadi tersamarkan bagi seseorang. Bisa jadi tersamarkan bagi seseorang. Tetapi ketika dia bersama dengan ulama, maka akan tampak baginya fitnah tersebut. Sehingga itu Al-Hasan Al-Basri mengatakan, innal fitnata idza aqbalat arafuha al-alim wa idza adbarat arafaha kullu jahil. Fitnah apabila dia datang, alim itu sudah tahu itu fitnah. Sehingga siapa yang bersama alim, dia akan mendapatkan keterangan, ini fitnah. Jangan masuk ke dalam masalah itu. Jangan ada di situ. Itu adalah fitnah. Sehingga dia menjaga dirinya. Kalau itu hanya untuk dirinya, walhamdulillah. Tetapi kalau untuk orang lain, maka tentunya dia harus betul-betul menjaga. Berkaitan dengan manusia yang banyak. Berkaitan dengan urusan orang yang banyak. Dia harus menjaga. Di sana ada keharaman-keharaman yang harus dia jaga. Ketika itu dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, fitnah apabila dia datang, alim faham itu fitnah. Tetapi fitnah itu apabila telah berpaling, orang jahil baru paham, oh ini fitnah. Setelah dia nyemplung masuk ke dalam fitnah tersebut, setelah dia membawa korban demikian banyak, baru dia tahu, oh ini fitnah. Padahal sudah berjatuhan korban di sana. Bersama dengan para ulama. Karena itu, bersama dengan para ulama, barokah. Bersama dengan para ulama, barokah. Kemudian, yang berikutnya, dia bersama dengan jamaah kaum muslimin. Dia bersama dengan jamaah kaum muslimin. Dia bersama dengan pemerintah kaum muslimin. Dia bersama dengan jamaah kaum muslimin, yaitu pemerintah kaum muslimin. Jangan dia berpisah dengan mereka. Jangan dia berpisah dengan mereka. Di sana sini banyak fitnah yang menghalalkan darah, yang membolehkan darah jatuh, membolehkan harta lenyap, membolehkan jatuhnya kehormatan. Maka dia bersama dengan pemerintahnya. Dia bersama dengan pemerintahnya. Dia akan selamat daripada fitnah itu semua. Kemudian saudaraku sekalian, secara ringkas, mungkin yang terakhir, yaitu kalau dia sudah tahu itu fitnah, jangan lagi dia masukkan dirinya kepada fitnah. Jangan dia mencoba. Coba-coba ah. Sudah tahu fitnah kok memasukkan diri. Kalau Anda tahu itu fitnah, seperti kata Rasulullah, as-sa'idu liman junnibal fitan. Kamu tahu itu fitnah. Kamu tahu itu kerusakan. Selamatkan dirimu. Kamu namanya orang yang selamat. Demikianlah di antara nasihat oleh Rasul, nasihat beliau sallallahu alaihi wasallam, atau nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah di antara solusi yang diberikan oleh para ulama berkaitan dengan fitnah-fitnah yang terjadi, terlebih lagi di akhir zaman ini yang banyak sekali kerusakan. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberikan karunia-Nya dan taufik-Nya kepada kita semua, dilindungi dari segala macam kerusakan. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberikan taufik dan anugerah-Nya kepada pemerintah kaum muslimin di negeri ini, kepada agama Allah yang benar dan yang hak. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberikan bimbingan kepada pemimpin-pemimpin negeri ini untuk berjalan di atas agama Allah subhanahu wa taala, memperbaiki keadaan mereka, memperbaiki keadaan kaum muslimin yang menjadi rakyatnya, dan memperbaiki keadaan manusia secara umum. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memperbaiki pula keadaan kaum muslimin dengan segala keadaannya yang jelek. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala membimbing mereka untuk selalu berjalan di atas agama Allah subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala mengampuni semua kaum mukminin dengan pengampunan yang diterima di sisinya oleh diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua dan kepada semua kaum mukminin untuk berjalan di atas agama Allah. Kita meminta kepadanya karena dia adalah zat yang mengabulkan doa-doa kita dan menerima permintaan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.